kering manis kata membasahi kaum merahku yang engkau berikan untukku. Demi kaum merah ini hanya menjadi saksi bisu saat kau tinggalkan diriku.